Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, bapak ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita sambil menunggu waktu datangnya buka puasa, kita manfaatkan waktu untuk sedikit mengambil faedah dari risalah atau kitab Majalis Syahri Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada pembahasan itu fil ijtihadi fil asril awakhir wa lailatul qadar. Bab tentang meningkatkan kesungguhan bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan dan terutama pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana biasanya beliau setelah memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, maka beliau katakan, ikhwani fi hadhil asril mubarakah Lailatul Qadar allati syarafaha Allahu ala ghairiha wa manna ala hadhil ummah bijazili fadliha wa khairiha. Saudaraku, di 10 malam bulan Ramadan yang terakhir itu, jadi malam-malam yang di 10 hari yang al-mubarakah, yang sangat berkah, yang sangat melimpah kebaikannya, ini bulan Ramadan. Di 10 malam yang terakhir itu ada Lailatul Qadri, ada namanya malam Lailatul Qadar, yang Allah muliakan malam itu di atas malam-malam yang lainnya. Dan Allah berikan kenikmatan pada umat ini, keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana diantaranya Allah sebutkan tentang malam yang sangat barokah ini, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kami turunkan yaitu Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami adalah orang yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam yang penuh dengan berkah ini, yaitu malam Lailatul Qadar, diputuskan seluruh perkara-perkara besar yang penuh dengan kebijaksanaan. Amran min indillah, amran min indina, semua perkara dari si Allah Ta'ala. Inna kunna mursilin, kami Allah yang mengutus para utusan. Yang diutusnya para utusan Allah dengan membawa kitab yang Allah turunkan itu, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Allah, sehingga manusia terbimbing, tertuntun, mendapatkan pengetahuan yang jelas, yang gamblang tentang kehidupan, sehingga dia tidak seperti hewan, dia ini tertuntun dengan ini petunjuk-petunjuk yang sangat tinggi nilainya. Itu kalau orang mengikuti petunjuk Allah SWT. Maka ketika manusia tidak mengikuti petunjuk Allah, dia akan jatuh ke derajat kehewanan. Innahu huwas sami'ul alim, sungguhnya Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah adalah Rabb-nya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, kalau kalian orang-orang betul-betul yakin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, yang tidak ada sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, yang Allah menghidupkan, Allah mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Allah adalah Rabb kalian dan Rabb-nya seluruh bapak-bapak kalian dari zaman dulu kala. Allah sifatkan malam itu dengan ini mubarakatun, dengan mubarakah, malam yang mubarakah, malam yang penuh berkah. Kenapa? Likasrati khairiha wa barakatiha wa fadliha, karena banyaknya kebaikan, keberkahan dan keutamaan di pada malam tersebut. Yang di malam itu diturunkan Allah, disifatkan dengan diputuskannya berbagai macam perkara-perkara besar yang penuh dengan kebijaksanaan. Kemudian, malam yang sangat luar biasa ini Allah sebutkan dalam surat khusus, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadri, di malam lailatul qadar, dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Ma'mur. Wa ma adraka ma lailatul qadri, tahukah kamu apa itu malam lailatul qadar itu? Lailatul qadri khairu min alfi syahrin, malam lailatul qadar itu nilai kebaikannya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, setara dengan 83 tahun sekian. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat pada malam itu turun ke bumi. Demikian pula Jibril juga turun ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fi kulli amrin, untuk semua perkara, untuk seluruh perkara yang agung dari Allah taala. Suasana malam ketika para malaikat turun, malam yang penuh dengan berkah ini, salamun hiya hatta matla'il fajr, malam yang selamat, yang sejahtera, yang bersih ini sampai datangnya waktu fajar. Nah, maka di sini surat ini ada beberapa keutamaan yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Satu, annallaha anzala fiha al-Qur'an alladhi bi hidayatil bashar wa sa'adatum fid dunya wal akhirah. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar itu, di malam itulah Allah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Semua yang ketempelan Al-Quran itu menjadi baik dan menjadi terbaik. Lailatul Qadar, malam itu mendapatkan nilai keutamaan besar karena Allah turunkan Al-Quran di malam itu. Jibril sangat mulia karena membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Nabi kita sangat mulia karena membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya. Dan bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran menjadi bulan yang sangat utama, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan setiap kita yang mau belajar Quran dan berinteraksi aktif baik dengan Quran, menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran, sehingga semua yang bersama Quran baik, menjadi yang terbaik. Yang kedua, yang menunjukkan tentang keagungan malam itu, yaitu mayadulu 'alil istifham, apa yang ditunjukkan oleh pertanyaan. Wa ma adraka ma lailatul qadri, ini memiliki nilai pengagungan ta'zim, sehingga diulang dengan pertanyaan ma adra wa ma adraka, tahukah anda apa itu lailatul qadar. Yang ketiga, kebaikan malam ini dikatakan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun sekian. Kalau umat nabi-nabi terdahulu umurnya sampai ribuan tahun, katakan seribuan. Umat ini pendek umurnya, kira-kira 60 tahun kalau nabi kasih ancer-ancer, antara 60 sampai 70. Akmaru umati baina sitin wa sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi jarang, rata-rata segitu. Tapi umur yang segini ini bisa melampaui umurnya umat-umat yang terdahulu ke dalam masalah kebaikan pahalanya itu. Hasil kerjanya, hibatnya itu, hasil kerjanya itu bisa melampaui umat yang dulu. Bayangkan kalau anda mendapatkan Lailatul Qadar seumur hidup 10 kali, berarti anda seperti beramal malam itu 83 tahun kali 10, 830 tahun. Itu kalau 10 kali. Kalau anda mendapatkan Lailatul Qadar 20 kali, berarti kira-kira 1600-an sekian. Sudah melampaui dari 1000. Sehingga umat-umat yang akhir, tapi diutamakan Allah dengan pembalasan-pembalasan yang sangat besar. Sehingga ketika Nabi menjelaskan keutamaan umat ini dengan Yahudi dan Nasrani, Itu kayak orang bekerja. Yahudi itu kayak kerja dari pagi sampai duhur. Kalau pagi standarnya jam 7, mungkin jam 8. Atau 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Gajinya satu kirot. Jamnya 5 jam. Kemudian Nasrani itu kayak kerja dari duhur sampai asar. Jam 1, 2, 3, kata 3 jam pamannya. Upahnya satu kirot, tapi waktunya lebih pendek dibandingkan dengan Yahudi tadi. Umat Islam dari asar sampai maghrib, katakanlah 4, 5, 5 setengah atau 6, 2 setengah jam atau 3 jam. 2 setengah jam. Gajinya 2 kirot. 2 kirot. 5 jam kalau dia berarti 1 setengah jam, 2 1 kirot. 5 jam Yahudi 1 kirot. Nasrani 3 jam 1 kirot. Umat Islam 1 setengah jam 1 kirot. Ini keutamaan umat ini. Sehingga Allah utamakan umat ini dengan pelipatan pahala. Yang keempat, di antara keutamaan malam itu, para malaikat turun, dan turunnya malaikat itu selalu bersama barokah dan rahmat. Beda dengan turunnya iblis, dajjal, setan-setan yang dibawa laknat dan kemurkaan Allah. Tapi kalau malaikat yang turun, yang tersebar adalah rahmat dan barokah. Yang kelima, Allah menyebutkan dengan salamun likasrati salamah. Dengan salam, karena banyaknya keselamatan, kesejahteraan di malam itu. Ada yang dibebaskan dari neraka. Allah SWT mengadakan, ya ini malam itu malam yang sangat luar biasa. Malam yang istimewa. Yang keenam, Allah turunkan surat ini secara utuh, yang sempurna, yang dibaca sampai hari kiamat. Ini adalah termasuk diantara itu keutamaan surat yang diturunkan secara utuh oleh Allah, yang dibaca manusia sampai hari kiamat. Oleh karena itulah, di 10 malam yang terakhir inilah kita diperintahkan untuk betul-betul berburu malam Lailatul Qadar. Berburu malam Lailatul Qadar. Dan malam ini dirahasiakan oleh Allah SWT. Dirahasiakan. Dan rahasianya, dengan dirahasiakannya ini, apa rahasianya itu? Pertama, dalam rangka menguji di antara kita ini mana yang malas, mana yang rajin. Mana yang pemalas, mana yang rajin. Apalagi sudah sudah dirasakan begini. Kemudian kita di musim pandemi wabah, enggak ke masjid, enggak mendengarkan ceramah, adanya turu terus sehingga tidak mendapatkan nasihat, sehingga malas-malasan. Maka mesti kita ini bagaimana semangat memburu malam Lailatul Qadar berangkat dari iman. Kemudian yang kedua, hikmahnya itu dalam rangka memperbanyak kebaikan kaum muslimin. Kalau setiap kaum muslim itu setiap malam berkeyakinan, malam ini adalah malam Lailatul Qadar, lalu dia berbuat baik, maka 10 malam terus berbuat baik, 10 hari, 10 malam, itu kebaikannya numpuk sangat banyak. Ini adalah keutamaan Allah Ta'ala. Ini dirahasiakannya, ini malam Lailatul Qadar. Tapi Nabi memberikan kisi-kisi, di antaranya suruh mencari di 10 malam yang terakhir Lailatul Qadar itu. Taharru Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di hadis yang lainnya lebih sempit lagi, taharru Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Pada 10 terakhir pada malam-malam ganjil. Kalau di negeri kita ini biasa ikhtilaf. Kalau ormas ini mulainya umpamanya sekarang, ormas yang satu lagi besok. Sehingga ganjilnya ini, genepnya ini. Genepnya ini, ganjilnya ini. Ya, antum ngitungnya bagaimana? Makanya 10 yang terakhir ini bagaimana dimaksimalkan sehingga bisa meraih apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, begitulah Nabi kita mengajari kepada kita sekalian. Maka kita ingatkan kembali bahwa di 10 malam yang terakhir ini, seperti yang Nabi lakukan, shadda mizarahu, yaitu mengencangkan sarungnya, alias Nabi menjauhkan dari para istrinya, lebih fokus untuk ibadah. Yang kedua, ahya laylahu, menghidupkan malamnya. Lelean, kalau orang Jawa bilang itu lelean. Tidurnya dikit, sebanyak meleknya. Bukan meleknya itu ngopang-ngopi, kuplagapli, lihat game atau main. Tapi meleknya menghidupkan malamnya dengan ketaatan kepada Allah SWT. Yang ketiga, yaitu wastaiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Menunjukkan perhatian, jangan sampai keluarganya itu dilewatkan kebaikannya itu. Ini kita sampaikan, dan beliau mendoakan, berdoa kepada kita, berdoa, dan kita juga berdoa sebagaimana doa beliau juga, diantaranya, Allahumma ja'alna mimman sama syahra, ya Allah, jadikan kami diantara orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wa taraka lailatul qadri, dan orang yang mendapatkan lailatul qadar, wa faza bi thawabil jazil al ajri, dan berbahagia dengan pahala yang melimpah. Allahumma ja'alna minas sabiqina ilal khairat, ya Allah, jadikan kami di antara orang yang bersegera dalam masalah kebaikan. Al-haribina anil munkarat, orang yang lari dari berbagai macam kemungkaran. Al-aminina fil ghurafat, orang yang aman ini di tempat-tempat kita. Ma'alladzina an'amta 'alaihim, bersama dengan orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Wa waqaitahum as-sayyiat, dan jagalah mereka dengan penjagaan engkau dari berbagai macam keburukan-keburukan. Allahumma a'idna minal mudhillatil fitan, ya Allah, lindungi kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Waj'nubana al-fawakhis ma dhara minna wa batan, dan jauhkan kami dari perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Allahumma rzuqna syukra nikmatik wa husna ibadatik, ya Allah, berikan kepada aku, limpahkan kepada aku rezeki mensyukuri nikmatmu, bagus ibadahku kepadamu. Waj'alna min ahli ta'atik, dan jadikan aku di antara orang yang senantiasa taat kepadamu. Dan wa'atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, ya Allah, berikan kepada aku kebaikan dunia dan akhirat. Waqina adzaban nar, dan jagalah kami di api neraka. Waghfir lana wa liwalidaina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan ampunkan kami ya Allah, orang tua kami, seluruh kaum muslimin dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.